Aku musafir lara mencari hentian, tak kunjung tiba dan kini aku bersamamu Kelly. Semua impianku jadi nyata. Demimu Kelly ku tetap setia, membantu sesama bahagia sepertiku. Untukmu Kelly ku sematkan janji setiaku. Untukmu Kelly ku sematkan bakti suciku, agar kau gagal di persada dunia. Dan kini aku bersamamu Kelly, semua impianku jadi nyata. Demimu Kelly ku tetap setia, membantu sesama bahagia sepertiku. Untukmu Kelly ku sematkan janji setiaku. Untukmu Kelly ku sembahkan bakti suciku, agar kau gagal di persada dunia. Ku terus berusaha, ku tetap berdoa. Setiaku untukmu Kelly, sembahkan bakti suciku, agar kau gagah persada dunia. Untukmu Kelly, untukmu.